sebuah masih luas terhampar. Bidang-bidang ladang pun membentang tanpa monopoli kepemilikan. Semua kebagian lahan garapan jaminan kemandirian pangan. Tapi pemuda desa asing dengan sawahnya, si bapak lupa ajarkan mereka, terlalu pasrah pada sekolah. Hidup bukan tentang menjawab kuis, kenapa sekolah ajarkan kita jawab pertanyaan. Tanpa untuk cari makan, hidup bukan tentang menjawab kuis. Kenapa sekolah ajarkan kita banyak persoalan yang cuma persulit kehidupan. Berbondong-bondong menuju kota, bertahan di desa dianggap menganggur, bertahan di desa tak mungkin mempesona calon mertua. Kini pemuda desa penjara di peliknya kota, hari-hari dipaksa cumbui mesin berpuluh tahun lamanya. Hidup bukan tentang menjawab kuis, kenapa sekolah ajarkan kita jawab pertanyaan. Tak guna untuk cari makan.